bicara dengan Mas Oming? Iya, saya sendiri nih. Emang siapa ya saya bicara? Nah, Mas lupa ya? Siapa ya? Hai, kamu ya? Baru 7 nama kita tidak bertemu, kamu sudah lupa padaku. Apalagi 7 tahun. Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati. Iya gak ya?